jika benar ia di sana setia menungguku. Aku di sini merindu, merindu selalu. Aku tak bisa kehilanganmu selamanya. Di sana setia menunggu.